Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Durarul Bahiyyah fil Masail Fiqhiyyah karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Terakhir kita sudah sampai pembahasan tentang salat berjamaah. Di antara yang kita bahas adalah ketika seorang masbuk, yakni orang yang terlambat mengikuti jamaah salat, tidak dari awal bersama imam, sehingga dia ada keharusan untuk menyempurnakan salat yang terluput dari imam. Apakah satu rakaat ataukah dua rakaat? Apakah makmum tersebut wajib untuk mendekat ke sutrah ketika sutrah itu jauh darinya ataukah tidak? Nah, al-akh Anto, barakallahu fi. Makmum tersebut tidak diharuskan mencari sutrah, dan kita sudah bawakan fatwa dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Lantas kapan seseorang diwajibkan mencari sutrah? Ketika di awal salat, ya, ketika di awal salat. Adapun di tengah-tengah salat, maka hal tersebut tidak disyariatkan. Dan kita sudah sebutkan beberapa alasan yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kemudian di antara yang kita bahas adalah berkaitan dengan larangan berdiri sendiri di belakang saf. Lalu bagaimana ketika orang yang terlambat datang ke masjid, dia dapati saf pertama sudah penuh? Apakah dia boleh salat sendirian di belakang saf? Kalau dia, atau apa yang harus dia lakukan? Tidak memulai salat sampai ada orang yang datang menemaninya, ataukah dia menarik orang yang ada di depan saf pertama untuk menemani dia ke belakang, ataukah dia maju ke depan berdiri di samping kanannya imam? Apa yang harus dia lakukan? Ya, ada yang tahu? Silakan. Kalau Taib, barakallahu fiik. Keharusan dia adalah mencari celah. Jika dia dapati celah sehingga dia bisa masuk, maka dia lakukan salat di shaf bersama kaum muslimin, yaitu di shaf yang telah ada. Tapi kalau ternyata tidak ada celah untuk masuk, apakah boleh dia menarik orang yang ada di depannya untuk menemani sehingga dia tidak bersendirian di belakang shaf? Silakan. Tidak boleh. Apa alasannya tidak boleh? Barakallahu fiik. Karena menghilangkan hak orang yang sudah berada di shaf pertama. Ya. Dia sudah berada di shaf yang afdol, kok ditarik malah mundur. Padahal shaf yang di depan itu lebih afdol daripada shaf yang di belakang. Itu dari satu sisi. Ya. Kemudian apalagi dampaknya? Hah, kalau narik orang yang ada di depannya. Tayyib, barakallahu fiik. Dampaknya apa? Jadi ada celah shaf yang kosong. Tadinya sudah sempurna rapat, karena dia tarik jadi kosong. Sehingga membuat orang yang lain bergerak, ya, yang kanan ke kiri atau yang kiri ke kanan karena merapat. Dan ini dampaknya semua yang orang yang ada di sampingnya. Begitu ya. Sehingga mengacaukan dan menggerakkan seluruh orang yang ada di shaf tersebut. Kemudian jemaah rahimakumullah, bagaimana kalau dia maju ke samping kanan imam? Apakah ini dibenarkan? Ah, Anas, tidak benar, boleh? Tidak boleh. Kenapa? Apa alasannya? Baik. Karena dia ketika maju ke depan akan melewati shaf, memutus shaf yang ada. Kemudian alasan yang lain, melangkahi orang yang sedang sholat, apalagi kalau dia sedang sujud, ya, melangkahi pundaknya atau melangkahi kepalanya, apalagi kalau sampai ngenain pala orang, ya. Nabi aja pernah negur ketika sedang khutbah Jumat, ada orang langsung melangkah ke depan, ya. Nabi tegur dia, kamu telah menyakiti orang, gitu ya. Alasan lainnya, antum. Ahsan, barakallahu fi. Ya, ini menyelisih sunnah. Yang sunnah imam itu bersendirian di depan. Kalau dia berdiri di kanan imam, sehingga terkesan imam itu jadi ada dua. Apalagi ketika ada orang yang terlambat lagi, berdiri lagi di sebelahnya kanannya, sehingga terkesan membuat shaf baru. Apalagi di kalangan orang awam ini bingung, ini imamnya yang mana ini? Ya, kok ada dua? Kok ada tiga? Begitu ya. Naam. Sedangkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, mencegah timbulnya kerusakan itu harus lebih dikedepankan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana ketika seseorang dia salat masbuk? Masbuk. Sehingga dia harus menambah satu rakaat atau dua rakaat. Ketika dia menyempurnakan salat, tiba-tiba ada orang yang baru datang nepuk. Tahu kan maksudnya nepuk ngapain berarti? Hah? Ngajak berjamaah. Nah, gimana posisi Anda kalau Anda mengalami hal tersebut? Orang yang ditepuk, ya, tahu Anda ditepuk itu maksudnya bahwa dia ngajak berjamaah. Nah, apakah dicuekin aja, dibiarkan, atau kita boleh menjadi imam orang tersebut. Ah, siapa yang tahu? Bapak, boleh, boleh ya. Lantas bagaimana dengan orang yang mengatakan enggak boleh? Berarti dia telah merubah niat yang tadinya makmum jadi imam. Nah, gimana jawabnya, Pak? Yang tidak boleh itu menjadikan dua imam dalam satu sholat. Aywa, ahsan, barakallahu fiik. Artinya apa? Ada empat orang masbuk datang bareng. Mereka keempat-empatnya ini tadinya berimam dengan imam yang sama. Si A imamnya. Begitu imamnya salam, karena mereka kurang dua rakaat, mereka keempat-empatnya berdiri. Lalu dari salah satu keempat orang ini maju menjadi imam. Ini yang gak boleh. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi keempat-empatnya berimam dengan imam yang sama. Thayyib. Nah, adapun jawaban yang tadi gimana? Hah? Berarti orang yang masbuk tadi merubah niat. Kan dia makmum. Tiba-tiba ditepuk. Lalu dia menjadi imam. Gimana jawabannya? Nah, Pak Agung. Tidak berubah niat. Nah, Fitrah. Iya. Karena dia berpendapat enggak boleh katanya. Ya. Apa kita katakan? Pertama, ya, tidak ada kita keharusan dalam sholat berjamaah itu melafadzkan niat imaman atau makmuman. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika imam yang menjadi imam sholat ketika itu batal? Apa perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita sudah bahas liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaknya orang yang berada di belakangku itu orang yang balig dan orang yang layak jadi imam, gitu kan? Artinya apa? Kalau sewaktu-waktu imam itu batal, siapa yang gantiin? Apa nunggu imamnya balik wudu dulu? Gitu kan? Karena enggak boleh katanya tadinya makmum berubah niat jadi imam. Ini gimana? Gitu ya. Nah, sehingga tidak tepat kalau sampai mengatakan enggak boleh. Berarti didiamkan, dicuekin. Dampaknya ketiga. Jadi apa? Muncul mudarat. Apa mudaratnya? Gimana coba kira-kira perasaan orang yang tadi nepuk? Ya, udah tahu ditepuk, harusnya kan mengeraskan bacaan. Karena dia berkeyakinan gak boleh, dicuekin tuh orang di belakang. Akhirnya dia ngikutin, pas sujud nengok-nengok udah bangun apa belum, gitu kan. Karena gak dikeraskan bacaannya. Muncul juga su'udzon, ini orang kenapa? Kok gak mau berjamaah dengan saya? Apakah karena saya tidak seakidah dengannya? Nah, begitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Sekarang kita lanjutkan bab sujud as-sahwi. Bab sujud sahwi. Jamaah rahimakumullah, sujud artinya meletakkan dahi di bumi. Itu sujud. Dan ini merupakan salah satu bentuk ibadah, sehingga tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ibadah yang lain harus terpenuhi dua syarat, ikhlas. Artinya apa ikhlas? Hanya untuk Allah. Enggak boleh dilakukan kepada selain Allah. Iya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Seandainya aku dibolehkan nyuruh seseorang untuk sujud ke selain Allah, aku akan perintahkan para istri sujud ke siapa? Ke suami. Saking besarnya hak suami. Tapi tetap enggak boleh istri sujud di hadapan suaminya. Apalagi ketika dia berbuat kesalahan, dia menyesali kesalahan yang dia telah dia perbuat. Minta maaf, akhirnya dia sujud. Apakah boleh? Tidak boleh. Kenapa enggak boleh? Kan bentuk penghormatan. Jawabannya karena sujud itu ibadah. Ya, sedangkan ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kurang ajar kalau kita lihat ada orang-orang ketika ospek senior-senior ini, ya, itu diperlakukan anak-anak ospeknya untuk sujud. Di antaranya yang pernah saya dapati itu, anak ospek disuruh sujud ke apa? Bendera atau ke apa sesuai dengan diperintahkan oleh seniornya. Iya, padahal enggak boleh, haram. Nah, gitu ya. Yang kedua harus ittiba. Mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga enggak boleh sujud ngarang-ngarang sendiri. Iya. Sujud itu harus ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan juga dia salah di dalam memahami hadis. Bukankah di sana ada hadis aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a fi? Posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah doa pas sujud. Ini hadis sahih. Tapi penerapannya bukan berarti kita kalau mau doa mendingan sambil sujud. Ya. Yang diinginkan dalam hadis adalah sujud yang dilakukan di dalam sholat. Gitu kan? Kadang kita lihat orang setelah zikir atau setelah dia sholat sunnah ba'diyah, sebelum dia beranjak pergi meninggalkan masjid atau musholah, dia sujud dulu. Sujud beberapa saat, habis itu baru pergi. Ini sujud apa ini? Gitu kan? Nah, kadang kita lihat juga orang tiba-tiba dia sujud, terus lama sujudnya. Dengan alasan apa? Berdoa. Karena posisi yang paling bagus dalam berdoa itu sambil sujud. Loh, emang begitu lafaz hadisnya? Gitu ya. Makanya sujud itu ibadah. Dua, terpenuhi syaratnya. Ikhlas artinya tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Dan yang kedua, ittiba, harus ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sujud yang ada tuntunannya dalam syariat agama kita? Pertama, jelas sujud di dalam salat. Yang kedua, sujud tilawah. Ya, kalau kita membaca ayat sajadah. Yang ketiga, sujud syukur ketika kita mendapatkan nikmat yang besar. Ya. Dan yang keempat adalah sujud sahwi yang akan kita bahas ini. Ya. Itu definisi sujud, meletakkan dahi di bumi. Sahwi artinya lupa, lalai atau hilangnya kekhusyuan dan ingat dengan yang lainnya. Jamaah rahimakumullah, berarti definisi sujud sahwi menurut terminologi syariah adalah seperti yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani di sini, huwa sajdatani qabla taslim au ba'dahu. wa bi ihramin wa tasyahudin wa tahlilin. Ya. Sujud sahwi itu adalah dua sujud, ya, yang dilakukan oleh orang yang salat. Untuk apa? Menutupi kekurangan yang telah terjadi dalam sholatnya dia. Apakah karena lupa? Baik lupanya itu berupa penambahan ataukah pengurangan, atau karena ragu-ragu. Gitu ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, memang lupa dan salah itu adalah dua hal yang selalu melekat pada diri manusia, siapapun dia dan apapun statusnya. Ya, lupa dan salah itu sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah pada Bani Adam. Makanya disebut insan. Manusia itu insan. Ya kan? Nah, artinya apa? Makhluk yang mudah lupa. Kalau jin, dari kata apa? Tertutup atau gaib. Karena dia tidak terlihat dan dia adalah makhluk gaib. Barakallahu fiik. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau kita sudah paham bahwa lupa itu sudah menjadi ketentuan Allah pada Bani Adam tanpa terkecuali. Bahkan nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, beliau adalah makhluk yang paling sempurna. Beliau mengalami kelupaan. Lupa juga. Karena beliau juga manusia. Ya. Berarti ini bukti bahwa beliau itu manusia yang tidak layak untuk disembah. Buktinya mengalami lupa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengalami lupa. La ta'khudhuhu apa? Sinatu wala naum. Nah. Berarti lupa yang pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk membantah anggapan sebagian orang yang gulu berlebih-lebihan sehingga meyakini pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Nah, buktinya Rasulullah lupa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama ana basyaru mithlukum ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakkiruni. Aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian. Ansa, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Makanya kalau aku lupa ingatkan saya. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, lupa yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya terkandung hikmah. Apalagi di dalam salat lupanya itu sehingga adanya penetapan syariat untuk umat Islam sampai hari kiamat. Masya Allah. Ya. Jamaah rahimakumullah. Dan Nabi mengatakan inni la ansa u unsa li asun. Sesungguhnya aku lupa atau dilupakan hanyalah supaya aku menetapkan syariat. Ya. Jadi lupa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat hikmahnya apa? Adanya penetapan syariat sujud sahwi. Jamaah, a'azani Allah wa iyyakum. Sujud sahwi itu sifatnya pertama disyariatkan bertakbir pada setiap sujud. Allahu akbar. Gitu ya. Ini kalau sujud sahwi sepakat ada syariat. Yang ada khilaf di dalamnya adalah takbir dalam sujud apa? Tilawah. Ya, nanti akan kita lewati insyaallah taala. Ini bertakbir sama saja apakah sujudnya dilakukan sebelum salam ataupun sesudah salam. Dan sujud sahwi itu terdiri dari dua sujud. berarti diselingi duduk di antara dua sujud, ya. Dan sujud sahwi dilakukan seperti sujud di dalam salat, ya. Caranya dan juga bacaannya, enggak ada bacaan khusus. Ya, adapun bacaan subhanalladzi la yanamu wa la yashu, ini tidak datang dari hadis yang sahih. Lemah. Tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa diamalkan. Sehingga apa yang dibaca dalam sujud sahwi ya kembali kepada bacaan-bacaan sujud yang sahih. Bisa subhana rabbiyal a'la, bisa juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, gitu ya. Nah, kemudian duduk di antara dua sujudnya ya duduk iftirash, yaitu seperti kita duduk tahiyat awal tapi enggak ada bacaan, ya, hanya untuk menyelingi sujud yang pertama dengan sujud yang kedua. Kemudian diakhiri dengan salam. Ya. Adapun sebab seseorang disyariatkan sujud sahwi, tentu tadi dikatakan oleh Imam Syaukani karena apa? Lupa. Ya. Lupa itu bisa dalam bentuk menambah, adanya penambahan. Contoh, sholat zuhur harusnya 4 rakaat, ini dia kerjakan 5 rakaat. Ini karena penambahan. Atau karena mengurangi, ada sesuatu yang dia kurangi. Misal harusnya di rakaat kedua tasyahud awal, ini dia malah lanjut berdiri menuju rakaat ketiga, berarti dia mengurangi, ya, satu kewajiban. Apa itu? Tahiyat awal, ya, atau tasyahud awal. Atau mengurangi juga termasuk harusnya 4 rakaat sholat zuhur atau asar, dia malah cuma 3 rakaat udah salam. Disyariatkan sujud sahwi. Iya. Dan yang ketiga, kalau terjadi keraguan. Ya. Kalau terjadi keraguan pada orang yang sholat, ragu. Sekedar munculnya keraguan, ragu apakah sudah berapa rakaat. Ya. Sehingga dia menambahi atau sehingga dia mengurangi. Ini tiga sebab disyariatkannya seseorang untuk melakukan sujud sahwi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada perincian tentang kapan dilakukannya sujud sahwi. Apakah sebelum salam ataukah setelah salam? Tentu sujud sahwi itu dilakukan di rakaat terakhir, di tahiyat terakhir, tasyahud akhir, ya. Cuma saya pelaksanaannya bisa sebelum salam. Kalau sebelum salam berarti dia baca apa? Dia lakukan setelah membaca apa? Perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jangan dia langsung salam, tapi dia sujud dulu 2 kali sujud. Ini sujud sahwi sebelum salam. Jamaah rahimakumullah, disyariatkannya sujud sahwi sebelum salam itu pada 2 keadaan. Ini yang sesuai sunnah. Yang pertama, bila terjadi pengurangan. ya, pengurangan. Tadi saya sudah contohkan pengurangan, misalkan apa? Dia tidak melakukan tasyahud awal, berarti kan dia mengurangi. Terus begitu berdiri di rakaat ketiga dia ingat, nggak usah dia duduk lagi. Apalagi kalau dia sudah baca Al-Fatihah, sudah kita jelaskan dalilnya, maka dia harus tutupi tadi. Berarti kan sholatnya sudah ada kekurangan, udah ada bolong. Jangan dibiarkan yang bolong itu, harus tutup. Gimana cara nutup yang bolong? Dalam hal ini adalah dengan melakukan sujud sahwi untuk menutupi kekurangan kita tadi, ya, celah karena hilangnya kehusuan sehingga rusak atau ada kekurangan atau bolong sholat kita, tutup. Ya. Kalau dia tahu bahwa dia mengalami kelupaan lalu dia tidak sujud sahwi, seakan-akan dia membiarkan lubang yang bolong tadi, tidak segera dia tutupi. Iya. Jamaah azan ya Allah wa iyyakum. Nah, sujud sahwi sebelum salam itu kalau karena pengurangan. Iya, mengurangi. Tadi enggak tahiyat awal. Ini nanti ingat, begitu tasyahud akhir jangan salam dulu, tapi lakukan dulu sujud sahwi. Gitu ya. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Buhainah bahwa Nabi SAW sujud sahwi sebelum salam ketika beliau meninggalkan tahiyat awal di rakaat kedua. Shallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini min ba'da salawat thumma qam falam yajlis faqama an-nasu ma'ahu falamma qada salatahu wa nadharna taslimahu kabbara qabla taslim. Iya. Jadi Nabi SAW pernah sholat, begitu sudah dua rakaat beliau berdiri. Harusnya kan duduk tasyahud awal, karena lupa. Lalu dalam hadis ini disebutkan, ketika kami menanti untuk salam, ternyata Nabi malah sujud lagi dua kali qabla taslim. Beliau lakukan sebelum salam. Paham ya? Nah, yang kedua, sujud sahwi dilakukan sebelum salam kalau terjadi keraguan yang tidak dapat dikuatkan. Kita itu kan kalau ragu, dua kemungkinan, ada yang lebih mendominasi, ya. Nah, ada yang ragu betul-betul blank, gak bisa menguatkan salah satunya. Nah, kalau dia ragu dan dia tidak bisa menguatkan salah satunya, wah tiga atau empat, wah blank betul, ya sudah. Dia tutup keraguannya ini dengan sujud sahwi sebelum salam. Begitu ya. Nah, ini disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an tentang orang yang ragu dalam sholatnya. Dia gak tahu berapa rakaat dia sudah sholat, 3 atau 4. Maka Nabi SAW menyuruhnya untuk mengambil yang sedikit ragu, 3 atau 4, ambil 3. Gitu ya, jangan ambil yang 4, ambil 3, karena itu yang yakin. Ya, al-yakin la yazulu bisyak. Yang yakin gak bisa dikalahkan dengan yang ragu. Ini banyak dalam hal yang lainnya, seperti lagi sholat ragu antara kentut apa enggak, ini kok bunyi perut-perut apa, perutnya bunyi terus ini kruk-kruk. Pas lagi duduk juga kayak ada suara apa, kayak ada udara gitu, tiba-tiba plep begitu, karena lipatan kulit atau karena kentut. Kata Nabi SAW, jangan batalkan sholat sampai dia mencium bau atau mendengar suara. Gitu kan? Artinya apa? Yang yakin kamu sholat dalam keadaan gak batal, gak kentut, sudah punya wudu. Nah, yakin gak bisa dikalahkan dengan yang ragu. Begitu juga dengan ini. Ambil yang tiga, itu yang yakin. Yang kamu ragukan itu kan yang keempatnya. Dan Nabi SAW memerintahkan dia untuk sujud sahwi sebelum salam. Iya. Kata Nabi SAW, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan am arba'an falyatrah asyak." Bila salah seorang di antara kalian ragu dalam salatnya, dia enggak tahu berapa rakaat dia sudah salat, 3 atau 4, maka dia buang keraguannya. Wal yabni ala mastaiqan. Ya, dia buang keraguannya dan hendaklah dia mantapkan salatnya itu di atas perkara yang meyakinkan, yang yakin 3. Ya. Tsumma yasjudu sajdataini qabla ayyusallim. Kemudian kata Nabi, hendaknya dia sujud sahwi sebelum salam. Ya. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu. Kalau ternyata dia sholat 5 rakaat, wah ternyata yang benar udah 4. Berarti saya sholat tadi 5 rakaat, maka sujud sahwi yang dia lakukan itu menjadi penggenap sholatnya. Gitu ya. Enggak jadi ganjil, enggak jadi 5, jadi penggenap. Dengan apa dia lakukan sujud sahwi. Wa in kana shalla itmaman. Tapi kalau sholatnya udah sempurna emang 4, cuma tumbul keraguan aja, maka sujudnya itu sebagai apa? Penghinaan buat syaitan. Syaitan itu kan berambisi sekali untuk merusak sholat kita. Iya. Sampai ada syaitan yang tugasnya khusus menggangguin orang yang sholat. Khinzib namanya. Iya. Makanya jangan sembarang ngasih nama anak. Wah, ini ada di hadis ini, bagus. Enggak lihat terjemahannya. Siapa nama anak kamu? Wah, saya dapatkan dalam hadis. Katanya itu nama syaitan yang suka gangguin salat. Akhirnya ntar anaknya suka gangguin salat mulu. Nauzubillah. Gitu ya. Nah, jangan mentang-mentang ada di hadis comot. Begitu juga ada di Al-Qur'an comot. Lihat dulu artinya apa. Ya, saya pernah tanya murid perempuan masih SD, siapa nama kamu? Hamimah. Hah, Hamimah? Karena gak ngerti apa artinya Hamimah. Api yang berkobar-kobar menyala. Iya. Ini kan neraka ini artinya. Iya, karena gak tahu. Kan ada di Al-Quran. Iya ada, tapi apa artinya itu? Al-Baqarah juga ada di Al-Quran. Mau dikasih nama Al-Baqarah? Kan enggak. Ya, ah jemaah rahimakumullah. Jadi kalau ternyata sudah sempurna 4, misal dia ragu lagi sholat di rumah, kebetulan rumahnya pasang CCTV. Wah, tadi saya ragu. Saya pengen mantep lihat rekaman CCTV. Wah, ternyata 4 udah sempurna. Ngapain pakai sujud saya tadi ya? Kata Nabi, kalau udah sempurna pun jangan ngerasa rugi, pelit amat sih. Yang penting kan udah muncul keraguan. Nah, kata Nabi SAW, kalau ternyata kamu udah sempurna 4 rakaat, sujud sahwi yang kamu lakukan itu targhiman li syaitan, sebagai penghinaan buat syaitan. Biarin bikin jengkel syaitan itu bagus. Artinya apa? Oh ya, enggak berhasil, ya. Nah, kan gitu. Nah, ini sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam karena dua hal tadi. Kalau karena mengurangi, terjadi pengurangan, atau karena terjadi keraguan yang dia enggak bisa kuatkan salah satunya yang mana. Nah, sudah azan Isya. Silakan muazin untuk mengumandangkan azan terlebih dahulu. Al muazin fal yuazin. Tafadhol. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi, kapan sujud sahwi dilakukan? Sebelum salam? Kapan sujud sahwi dilakukan sebelum salam? Ya, kamu. Kapan? Ya, sebelahnya. Enggak, karena apa sebabnya? Iya, karena lupa. Lupanya karena mengurangi. Ah, mengurangi atau kelebihan sama sebelum salam. Ah, paham ya? Jangan di sini tapi kemana-mana ininya. Sujud sahwi sebelum salam kalau karena pengurangan, dia mengurangi. Contohnya tadi mengurangi apa? Enggak tahiyat awal, gitu ya. Contoh mengurangi lagi apa? Ah, misal harusnya 4 rakaat dia cuma 3 rakaat, terus dia nambah lagi kan 1 rakaat. Ini sujud sahwinya juga sebelum salam. Contoh karena mengurangi lagi apa? Ah, sujud dalam 1 rakaat cuma 1 kali, harusnya kan 2 kali, begitu seterusnya ya. Nah, barakallahu fiik. Kemudian yang kedua, karena keraguan, dia ragu tapi enggak ada yang bisa dikuatkan. Salah satu dari yang dia ragukan itu. 3 atau 4, blank, enggak tahu. Kalau sesudah salam, ya tinggal kebalikannya aja, gampang. Ya. Berarti kalau sujud sahwi setelah salam karena apa? Kelebihan, ya, menambah. Harusnya 4 rakaat, dia malah kerjakan 5 rakaat. Harusnya maghrib 3 rakaat, dia malah kerjakan 4 rakaat. Iya, begitu seterusnya. Karena nambah. Sujud harusnya cuma 2 kali, dia ragu. Malah sujudnya 3 kali. Begitu ya. Kalau karena penambahan, itu sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Yang kedua, sama seperti kebalikan yang awal. Terjadi keraguan, tapi ada salah satunya yang dia mantap. Kayaknya lebih kuat masih 3. Atau kayaknya lebih kuat sudah 4. Tetap saja dia sujud sahwi. Kenapa? Karena sudah muncul penyebabnya, yaitu adanya keraguan. Cuma kapan dia sujud sahwinya? Sesudah salam. Ya, nah, jamaah rahimakumullah, terakhir, dalam kondisi sholat berjamaah, imam sujud sahwi, apakah makmum harus mengikuti imam yang sedang sujud sahwi? Nah, dalam hal ini dirinci, karena keadaan makmum itu tidak lepas dari 2 keadaan. Keadaan pertama, ada makmum yang mulai sholat bersama imam dari awal takbiratul ihram, enggak masbuk. Makmum yang seperti ini, dia harus ikut sujud sahwi bersama imam. Sama saja imam sujud sahwinya sebelum salam atau imam sujud sahwinya setelah salam. Gitu ya. Nah, kadang kan kalau kita berjamaah enggak, yang sebelum salam betul pada ngikutin sujud sahwi, tapi yang sesudah salam kadang kebanyakan enggak ikut sujud sahwi, malah dia langsung zikir. Biarin aja orang imam yang lupa, saya kan enggak lupa. Gitu alasannya. Padahal kita sudah jelaskan ada kewajiban untuk mengikuti imam. Nah, gitu ya. Ini keadaan pertama. Keadaan kedua, kalau makmumnya masbuk. Masbuk. Ya. Nah, ini perlu dirinci lagi. Ya, dia harus nambah 1 rakaat atau dia harus nambah 2 rakaat, ini salat Isya misal. Harus nambah 1 rakaat karena dia kurang, terlambat. Nah, ini dirinci. Kalau imam sujud sahwi sebelum salam, dia ikut sujud sahwi dulu sama imam. Ya, jangan pas imam sujud sahwi dia malah nerusin. Allahu Akbar. Imam Allahu Akbar sujud, dia Allahu Akbar berdiri. Ini enggak boleh, ikut sujud sahwi dulu. Baik si makmum ini tahu apa sebabnya si imam sujud sahwi ataupun enggak tahu. Gitu ya. Nah, kalau sujudnya setelah salam gimana? Nah, kan si masbuk tadi begitu imam salam, otomatis dia nambah 2 rakaat lagi atau 1 rakaat lagi. Ternyata ketika dia nambah, dia tahu imamnya melakukan sujud sahwi. Ini ntar dia pas menambah kekurangan sujud sahwi atau gak perlu sujud sahwi? Nah, itu dirinci juga. Bagaimana perinciannya? Kalau si makmum ini mendapati lupanya imam, dia sudah gabung, maka dia juga ketika setelah menambah 2 rakaat yang kurang atau 1 rakaat yang kurang setelah salam, dia juga sujud sahwi. Ya, misal dia baru gabung di rakaat kedua. Di rakaat kedua dia gabung, ternyata imamnya lupa. Ya. Lupa dia. Apa lupanya? Di rakaat ketiga dia malah duduk tasyahud lagi. Terus diingatkan oleh makmum, subhanallah, dia berdiri. Kan berarti menambah. Menambah tasyahud jadi 2 kali. Ah. Si makmum enggak tahu. Dia pikir emang ini rakaat kedua. Oh, ternyata subhanallah salah. Berarti kan si masbuk sudah bergabung berjamaah. Dan si makmum ini, si masbuk tadi mengetahui lupanya si imam, mendapati kejadian lupanya si imam. Kalau yang seperti ini, makmum yang mendapati kejadian lupanya si imam, dia juga sujud sahwi, walaupun di rokaat yang dia telah apa menambahnya, gitu, yang dia tambah, yang sisanya kurang 2 atau sisanya kurang 1 ketika dia sempurnakan setelah salam, dia juga sujud sahwi, gitu ya. Tapi kalau si makmum ini enggak tahu, enggak mendapati, misal imamnya lupa di rakaat kedua, enggak tasyahud awal, atau lupanya di rakaat pertama, dia belum gabung, enggak mendapati kelupaannya imam, bahkan dia enggak tahu ini imam tadi sujud sahwi karena apa, perasaan saya dari gabung enggak ada yang salah. Ternyata memang pas Anda gabung itu di rakaat ketiga, itu gak ada yang salah sampai selesai. Lupanya imam itu terjadi di rakaat pertama atau di rakaat kedua dan Anda belum gabung. Kalau seperti ini, dia gak perlu sujud sahwi. Begitu perinciannya ya. Masya Allah. Nah, ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Lalu satu lagi, apakah kelupaan yang berulang itu mengharuskan sujud sahwi yang berulang pula? Wah, ini orang mungkin karena emang pelupa kali ya, atau pikun. Sholat isya 4 rakaat, di rakaat pertama udah lupa, baru 1 rakaat dia duduk tasyahud awal, subhanallah berdiri. Di rakaat kedua harusnya tasyahud awal, dia malah berdiri, subhanallah duduk, gitu kan. Di rakaat ketiga harusnya sujud 2 kali, dia cuma sekali langsung berdiri, subhanallah. Wah, ini entar sujud sahwinya jadi 6 kali nih, karena udah 3 kali serupa. Nah, jawabannya, berapapun lupa yang dia alami dalam sholatnya, tetap cukup ditutup dengan 2 kali sujud saja, enggak kemudian di kalikan lupanya 3 kali dikali 2 jadi 6 kali sujud kamu, enggak begitu ya. Nah, ini merupakan pendapat jumhur. Alhamdulillah selesai satu bab tentang sujud sahwi. Selanjutnya bab mengqadha salat yang tertinggal, ini akan kita bahas insyaallah pada Sabtu depan biiznillahi taala. Wallahu taala alam, naktafi bihadza. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.